Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Sesungguhnya di antara wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempergunakan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di atas ketaatan kepada Allah. Dan sudah menjadi sunnatullah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun Rasul sebutkan dalam hadis yang sahih, ternyata kebanyakan manusia itu malah sedikit yang bersyukur. Mayoritas manusia malah tertipu dan sulit mereka mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Sebenarnya ayat yang akan ana sebutkan pada majelis ini dan hadis juga yang ana akan sebutkan pada majelis ini itu cukuplah sebagai peringatan bagi kita. Dan betul-betul cukup sebuah teguran sekaligus hasungan. Teguran untuk tidak melalaikan akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hasungan agar kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? La in syakartum, kata Allah, la azidannakum. Wala in kafartum, inna azabi lasyadid. Mau diterjemahkan apa ayat ini gitu loh. Artinya suatu hal yang sangat gamblang, jelas. Tidak perlu sampai diskusi atau suatu yang sangat melelahkan kita. Tidak perlu, kita harfiah aja sudah wadah gitu. Allah katakan, kalau kalian mau bersyukur akan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, pasti aku tambah kenikmatan tersebut gitu. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yukhliful mi'ad gitu. Allah enggak mungkin menyelisih janjinya, enggak mungkin, mustahil, pasti. Nah, namun ketika kalian kufur, ya kan, mengingkari nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, sungguh azabku pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kalian mengalokasikan, kalau bahas sekarang, mempergunakan segala nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian di atas taat kepada Allah, di jalan Allah dengan penuh ikhlas, aku tambah kenikmatan saya di atas kenikmatan yang lain. Ya kan? Tapi di ayat lain Allah sebutkan, wa qalilum min ibadiya syakur, kata Allah. Cuman sedikit dari hambaku yang mau bersyukur. Iya kan? Artinya ini sesuatu yang memang sunatullah. Nah, cuman masalahnya apa? Jangan sampai kita, apalagi kita menisbatkan diri kita kepada ahlus sunnah, termasuk yang kebanyakan dari mereka. Nah, kita berharap bahwa kita ini termasuk bagian yang bersyukur kepada Allah akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, demikian pula Rasul sebutkan, ni'matani maghbuna fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata maghbuna fihima kathirun minan nas. Yang ternyata mayoritas manusia melalaikan gitu. Tertipu dengannya. Apa itu? as-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan kelonggaran waktu. Kalau ini kan wahyu juga dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasul itu berdasarkan dari hawa nafsunya, enggak. Tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Nah, kalaulah kesehatan yang Allah berikan kepada kita, itu kan pasti nikmat. Kelonggaran waktu yang Allah berikan dalam 24 jam, itu adalah nikmat. Kita pergunakan nikmat itu di atas taat kepada Allah. Fisabilillah khalas. Berarti dia termasuk orang yang syakir. Orang yang bersyukur. Yang artinya, naam, kita akan ditambah oleh Allah nikmatnya gitu loh. Itu sesuatu yang apa? Yang pasti, yang hukum pasti, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Namun kenapa kok ternyata mayoritasnya dari umat manusia ini enggak mau bersyukur gitu loh. Tertipu, lalai dengan nikmat tersebut. Padahal agar tidak merasa bingung antum semua dan kaum muslimin. Lah masa ana disuruh sholat terus, baca Al-Quran terus, kemudian ngaji terus, kemudian ibadah terus, ibadah dalam pengertian puasa terus. Masa ana harus demikian? Kapan ana cari maisha, cari pekerjaan? Nah ini yang harus diluruskan gitu loh. Nah, ternyata kita mencari maisha, kita mencari rezeki dari Allah. Kalau kita niatkan ikhlas karena Allah dan sebagai tanggung jawab suami untuk istri dan anaknya, itu bernilai ibadah. Duh, besar pahalanya sampai Rasul sebutkan, lukmatun anfaqtaha li ahlik khairum minad dunya wa fiha. Satu suapan yang kamu infakkan, tafakkan untuk istrimu, anakmu, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Tinggal ditata niatnya. Nah, cuman ada batasan untuk mencari rezeki ini. Ada batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar. Yang pertama jelas, yang haram harus kita jauhi, itu pasti ya. Yang kedua, jangan sampai dengan mencari rezeki, harta, atau maisha ini menjadi satu penyebab lalainya kita kepada yang Allah wajibkan, yaitu zikir, menuntut ilmu, ibadah. Dan itu sudah Allah ingatkan dalam Al-Quran. La tulhukum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai, naam, anak-anak kalian, harta-harta kalian menjadi penyebab kalian lalai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pagi yang cerah ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tema yang sudah antum ketahui bersama, bagian dari wujud syukur kita kepada Allah akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu mempergunakan suatu amalan yang dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah, menuntut ilmu syar'i ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Naam. Fardu bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Nah, ini yang harus kita yakini. Bahwa menuntut ilmu syar'i itu fardu ain bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Kalau kita meyakini bahwa menuntut ilmu syar'i itu fardu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk kita tinggalkan. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tinggalkan. Artinya ketika kita meninggalkan dengan sengaja dia dosa. berdosa. Kenapa? Karena itu wajib hukumnya. Nah, disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami, riwayat Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik, Rasul menyatakan, "Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai' hatta al-haytan fil bahri." Antum merenungkan hadis ini, betapa luasnya rahmat Allah, betapa mulianya seorang yang menuntut ilmu syar'i, dan betapa bahagianya ketika dia menuntut ilmu syar'i ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mendapatkan kebaikan, kemuliaan dan keutamaan. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Talabul ilmi, menuntut ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, ketika disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis yang sahih tentang keutamaan ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Nah, menuntut ilmu syar'i itu fardhu, faridhatun kata Rasul. Fardhu, wajib atas siapa? Atas kaum muslimin, seorang muslim, setiap muslim, dan masuk juga muslimah. Nah, dalam syariat, hukum yang diterapkan kepada muslim, maka masuk juga muslimah. Kecuali ada dalil yang memalingkan. Misal, nah, sholat berjamaah di masjid. Nah, para ulama menyampaikan tentang hukumnya sebagai menyatakan, yaitu sunnah mu'akkadah, sebagian menyatakan wajib. Tentang hukum berjamaah bagi kaum laki-laki. Wanita di mana? Di rumah, yang paling afdol malah di kamarnya. Siapa yang menyatakan demikian? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbeda hukumnya. Kenapa? Karena ada dalil yang membedakan. Ya. Seorang muslim ketika dia sehat, kemudian punya biaya bekal untuk haji, maka hukumnya wajib dia menunaikan haji. Itu rukun Islam. Wanita, ada satu lagi syaratnya. Sehat, punya kemampuan, biaya dana untuk berangkat, dan mahram. Laki enggak perlu. Siapa yang menyatakan demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana tidak halal bagi seorang wanita yang dia safar tanpa mahram. Kholas, berarti ketika seorang wanita nah kaya raya, kemudian dia sehat badannya, mampu untuk berangkat haji, namun tidak ada mahramnya, gugur kewajibannya. Kalau dia enggak haji enggak dosa. Kenapa? Enggak ada mahramnya. Terus apa caranya? Ya sudah, cari mahram, apakah suaminya, ayah ya, adiknya, keponakannya, al-muhim mahramnya dia. Ketika dia mampu untuk membayari mahramnya tadi, ketika enggak khalas, belum wajib bagi dia. Nah, menuntut ilmu syar'i itu tidak ada dalil yang membedakan tentang hukumnya, sama. Sama-sama wajibnya laki dan perempuan. Barangkali rihlahnya itu yang jadi permasalahan, tapi kalau menuntut ilmunya tetap. Nah, kenapa kalau rihlah misalnya ke luar pulau, luar kota? Nah, ini masih tetap pada kaidah butuh mahram. Laki-laki enggak. Tapi kewajiban untuk ibu tetap enggak berubah. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, menuntut ilmu itu seorang yang menuntut ilmu, wa inna talibal ilm, sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu yastaghfiru lahu kullu syai." Bayangkan antum. Segala sesuatu memohonkan ampun kepada Allah untuk dia. Nah, bahasanya kullu syai'in. Jadi segala sesuatu. Jangan ditanya apakah malaikat turut mendoakan. Jawabannya maka na'am. Kaum muslimin, na'am. Kullu syai'. Mendoakan untuk dia. Sampai kata Rasulullah, hatal haitan fil bahar. Sampai binatang di laut, ikan di laut pun juga turut mendoakan, memohonkan ampun kepada talibul ilm. Kepada yang menuntut ilmu syar'i. Ini saja belum ayat yang lainnya, belum hadis yang lain. Cukup. Cukup bagi kita untuk kita bahagia dan senang dan dorongan kuat bagi kita agar kita tidak melalaikan urusan thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Nah, dikarenakan mulianya dan keutamaannya besar, yaitu kullu syai, segala sesuatu, bahkan binatang di laut pun turut mendoakan ampunan untuk kita. Dalam keadaan kita-kita ini pasti butuh ampunan Allah. Pasti. Naam. Kenapa demikian? Karena kita ini manusia itu tempatnya salah dan dosa. Gitu loh. Gak ada yang sempurna. Jangankan kita ya ikhwan, ya Allah. Kita yang seperti ini, yang bergelimangan dengan kesalahan, lupa dan dosa. Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul pun mencontohkan kepada kita. Nah, beliau dalam satu majelis itu minta ampun kepada Allah 100 kali. Ini contoh beliau mencontohkan kepada umatnya. Kan enggak mungkin kita membandingkan dengan Rasul, enggak mungkin. Apa? Jangankan Rasul, sahabat saja kita enggak boleh membandingkan. Sudah enggak mungkin kita menyamai sahabat, enggak bisa dibandingkan. Nah, begitu kan. Kenapa? Karena kalau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semua sahabat Rasul yang beriman kepada Rasul dan meninggal dalam kondisi beriman kepada Rasul, nah itu sudah diridhoi oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radhu'an. Dan mereka, kata Rasul, khairun nas. Manusia terbaik. Yang sezaman dengan Rasul. Dan sebagian dari mereka, dari sahabat Nabi itu, langsung diberi kabar gembira masuk jannah. Nah, kalaulah Rasul demikian, terus bagaimana dengan kita? Nah, Rabbil firli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam riwayat lain, Rabbil firli warhamni wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabul ghafur. Itu doanya yang beliau panjatkan. Ya Allah, ampuni aku, Rabbil firli wa tub 'alayya, dan terima tobatku ya Allah. Innaka antat tawwabul ghafur. Sesungguhnya engkau Maha penerima taubat dan lagi Maha pengampun. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Allah kabulkan doa kullu syai tadi dan haitan binatang yang di laut pun mendoakan kepada seorang yang menuntut ilmu itu dikabulkan oleh Allah, maka jawabannya atau penjelasannya pasti bahagialah orang tersebut. Naam. Begitu. Karena kita semua kaum muslim muslimat itu kan ketika berdoa kan mengharap akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara kita yang mendoakan kepada kita, naam. Naam, kemudian dikabulkan oleh Allah, subhanallah. Suatu kemuliaan yang besar. Nah, ini saja sudah cukup sebenarnya bagi kita untuk atau hasungan kita untuk betul-betul semangat dalam menuntut ilmu. Nah, ada hal yang mungkin perlu kita perhatikan di sini, ya ikhwan. Naam, bahwa menuntut ilmu syar'i itu ketika kita diberi oleh Allah ilmu yang kita tuntut, yang kita cari itu, ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya, yaitu amal. Diamalkan. Nah, ingat, apa yang selalu kita baca dalam sholat kita. Ingat, apa yang selalu kita baca dalam sholat kita. Surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Allah sebutkan dalam ayat yang lain, yaitu siratul ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan atas mereka. Siapa? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, wassolihin, para solihin. Itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita ketika membaca surat Al-Fatihah agar ditunjukkan jalannya mereka. Jalan yang lurus. Ya pasti lurus mereka, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selain apa? Jalannya orang-orang yang maghdub. Maghdub dan dhalin. Ya Allah, naam. Setelah minta kita kepada Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri kenikmatan atas mereka, selain jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka dan yang tersesat. Siapa mereka dan kenapa mereka kok dimurkai oleh Allah dan kok tersesat? Jawabannya, mereka dimurkai oleh Allah adalah karena diberi ilmu tidak diamalkan. Siapa mereka? Yahudi. Kenapa mereka tersesat? Karena beramal tanpa ilmu. Jadi tersesat. Nah, kita mohon kepada Allah, ngikuti mereka. Tapi ditunjukkan jalan yang lurus. Jalannya mereka para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Lah mereka-mereka ini, para nabi, siddiqin, syuhada, solihin ini, adalah mereka seutama-utama, sebaik-baik sahabat. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tentunya mereka mengamalkan dari ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Nah, para solihin itu solih. Nah, seorang yang soleh itu, yang beramal soleh umpamanya. Kalau kita beramal soleh itu, jadi amalannya itu ikhlas karena Allah dan benar. Itu amalan soleh itu ikhlas karena Allah dan benar. Ketika seorang beramal soleh, dikatakan amal itu soleh, ketika amalan itu mengandung nilai ikhlas dan benar. Benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dari mana benarnya itu? Dari ilmu kan? Dari menurut ilmu. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Oleh karena itu, dalam segala amalan kita, ibadah kita, termasuk menuntut ilmu syar'i ini, maka yang terus wajib kita kontrol adalah niat. Jangan sampai kita sudah meluangkan waktu, tenaga, biaya, itu tidak ikhlas karena Allah. Jangan sampai ada tujuan duniawi yang ingin dia dapati. Tujuan dunia. Jangan. Atau ingin dipuji, ingin dilihat, ingin terkenal. Nah, ingin dikagumi. Jangan sampai seperti itu. Atau tujuannya nanti untuk mendebat para ulama ketika dapat ilmu. Atau tujuannya untuk meremehkan dan merendahkan orang-orang awam. Orang-orang yang jahil. Tujuannya itu. Jangan. Yang menuntut ilmu. Nah, bukan karena Allah. Tapi karena dunia. Na'udzubillah, kata Rasul, fannar aula bihi. Neraka lebih pas bagi dia. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Coba antum lihat sekarang. Antum perhatikan, kita perhatikan masing-masing kita bersama-sama. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama Al-Quran. Wa man yattaqillah. Yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, yaj'al lahu makhrajan. Niscaya Allah jadikan jalan keluar bagi dia dari segala kesempitan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri rezeki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Bagi siapa? Bagi yang bertakwa kepada Allah. Nah, di ayat lain Allah sebutkan, "Wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra." Nah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan urusan dia itu mudah. Yang apa? Yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusan dia mudah. Yaj'allahu min amrihi yusra. Nah, kata Syekh bin Baz, rahimahullah, wa minal ma'lum bin bi'anna afdolal arzak al-ilmun nafi. Perkara yang maklum yang diketahui bersama bahwa rezeki yang paling afdol adalah al-ilmun nafi. Ilmu yang bermanfaat. Coba. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan apa? Naam. Al-ilmu yahrusuka wa yahrusu malaka. Wal malu la yahrusuka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ilmu itu menjaga kamu dan menjaga hartamu. Dengan ilmu itu, ilmu yang bermanfaat tentunya, al-ilmu nafi itu menjagamu dari apa? Dari kemurkaan Allah, dari kebid'ahan, dari maksiat, dari kesyirikan. Naam. Dia tahu tentang tauhid, naam. Dia tahu tentang syirik untuk dijauhi. Dia tahu tentang bid'ah, dia tahu tentang sunnah yahrusuka. Karena memang kata Imam Bukhari rahimahullah, al-ilmu itu qoblal qawli wal amal. Nah, ilmu itu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Ilmu itu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzambik. Fa'lam, ilmu dulu. Annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah SWT yang hak. Naam. Wastaghfir li dzambik. Nah, ayat ini barakallahu fikum perlu kita ketahui ada faedah kata Sa'di rahimahullah. Naam. Wa ta'ammul fi ayatihi. Naam. Kata beliau, hadza wa in nadarta ila ad-dalil al-'azim wal amril kabir wa huwa tadabbur hadzal qur'an al-'azim wa ta'ammul fi ayatihi fa innahu al-bab al-'azham ila al-'ilm bit-tauhid. Naam. Kata beliau, kalau kamu melihat dalil yang mulia ini, naam, dan dalil yang agung dan perkara yang besar, yaitu mentadaburi Al-Quran, berarti kamu mempelajari Al-Quran, ilmu kan? Al-Quran, naam. Tafsirnya, maknanya, berarti engkau telah masuk pada bab yang besar, yaitu ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid ini adalah ilmu yang paling nomor satu, yang paling awal, paling dahulu, paling utama yang didakwahkan oleh nabi-nabi Allah dan Rasulullah Allah, semua sepakat. Begitu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin an ibudullah wastanibut taghut. Kata Allah, sungguh aku utus, kami utus dalam tiap-tiap itu rasul. Semua pada menyeru an ibudullah wastanibut taghut, agar beribadah kepada Allah dan menjauhi segala peribadatan selain Allah SWT. Sepakat demikian. Dan bagaimana Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah berdakwah kepada Tauhid dan memerangi syirik. Dikarenakan amalan apapun yang dikerjakan oleh seorang muslim, haji, puasa, sedekah, semua amalan yang baik, yang mulia, ibadah, semua, kalau dia syirik kepada Allah, enggak ada gunanya. Walaupun benar amalannya, ketika dia enggak ikhlas syirik kepada Allah, enggak ada gunanya. Lain asyraf tala yahbitu na'malu, kata Allah. Kalau kamu syirik kepada Allah, niscaya amalanmu lebur, terhapus. Makanya dosa yang paling besar kan syirik kepada Allah Taala. Itu yang di paling awal. Lah, kesyirikan itu tidak hanya dia nyembah berhala atau dia patung atau hanya datang ke kuburan minta di situ doa, minta, tidak hanya itu ya ikhwan. Syirik itu kan menduakan, dikatakan syirik kan menduakan, menjadikan bagi Allah tandingan. Dia berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Dia mohon kepada Allah dan juga kepada selain Allah, gitu loh. Dan dia ketika beribadah, apapun ibadahnya, ingin dipuji orang, masuk. masuk dalam kategori riya, walaupun itu syirik kecil, itu dosa paling besar. Dia gak mungkin diterima, mau ingin dipuji orang. Ingin dilihat orang. Orang-orang munafik kan seperti itu ketika beramal. Yura'unan nas. Ingin dilihat orang lain. Sampai mereka ini orang munafik di zaman Rasul. Gak mau ikut berjamaah di waktu Isya dan Subuh. Alasannya apa? Gelap. Gak dilihat orang. Nah. Karena gelap dilihat orang. Mereka gak mau berjamaah. Makanya kata Rasulullah SAW. Lau ya'lamuna ma fil isya'i wal fajr. Kalau mereka tahu pahala yang terkandung berjamaah di masjid di waktu Isya dan Subuh, kata Rasulullah, la tau walau kanu habwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Nah, ini kan masalah yang harus kita perangi, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin dikagumi orang, jangan sampai menimpa diri kita. Dan kekhawatiran ini Rasulullah khawatirkan kepada para sahabatnya. Untuk tertimpa tadi itu. Riya, sum'ah, ujub. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pun juga menyatakan, kata beliau, inna asyadal amal alaya an-niyah. Amalan yang paling berat menimpa diriku, niat. Li'annaha tataqallabu alaya. Karena niat itu selalu berbolak-balik dalam kalbuku. Lah sekarang, subhanallah ya ikhwan, mungkin kan terjadi kepada siapapun. Bukan hanya antum, hatta ana mungkin, namanya mungkin. Kemungkinan itu pasti ada. Hanya saja kita mohon kepada Allah perlindungan. Jangan sampai menimpa diri kita tentang sum'ah, ujub, dan riya tersebut. Nah, barangkali kalau antum misalnya datang kuburan, minta kuburan itu mungkin, aduh, na'udzubillah, gampang, mudah, itu lah. Atau minta kepada Allah, minta ke yang lainnya, minta kepada Allah, minta ke keris, minta lain. Nah, seperti itu kan. Tapi Rasul yang paling khawatirkan ini. Syirkul asghar. Syirik kecil yang berupa riya atau sum'a atau ujub ini. Ini sampai diibaratkan oleh Rasul saking lembutnya. Saking lembutnya itu ibaratnya semut hitam di malam gelap gulita di atas batu hitam. Dan sekarang mungkin sekali misalnya antum ada apa namanya, ada info ta'awun umpamanya, ya bangun masjid untuk ahlus sunnah, bangun pendidikan untuk ahlus sunnah, berarti bukan antum dikasih rezeki oleh Allah, antum ada rezeki, masya Allah, waktu itu antum pegang banyak, mungkin 100 juta dari hasil usaha antum mencari rezeki dapat banyak, masya Allah, alhamdulillah. Antum berangkat dari rumah. Begitu keluar dari rumah, ada salah seorang. Ya, ikhwan keenam. Atau tangga, atau apa. Nah, kalau ditanya, Pak, mau kemana? Kok kayak terburu-buru? Iya. Ini kondisi antum bawa uang. Antum tutup-tutupi. Dalam jaket antum atau tas antum. Iya, terburu-buru. Kemana ya? Ada perlu. Boleh ikut? Padahal dia inginnya kan, waduh, jangan sampai tahu, anak ini mau infak, langsung doa, jangan sampai riya, jangan sampai ujub, jangan sampai sum'ah gitu loh. Jangan. Oh, jangan ini, Bu. Anak kan juga kepingin, baik seperti Bapak. Aduh. Nah gitu, subhanallah. Tas yang dia bawa itu jatuh. Kok kayak berat lah itu. Nggak, ya kan namanya orang, mungkin juga kan. Nanti terburu-buru misalnya kan. Kepingin supaya, memang antum dari luar, dari dalam itu sudah memang, Allah menurut ikhlas karena ini rezeki Allah. Amal jariahku gitu loh. Amal jariahku ya Allah, ya Rob. Lalu jatuh. Oh, kok jatuh kok kayak berat banget, apaan itu? Tuh, antum ini kan. Diam mau. Nah kalau antum bilang, diam mau. Loh kok disuruh diam, saya pak. Memang aku salah apa? Nah, kenapa Pak aku bocang Bapak, tak bawakan tasnya di belakang, jangan khawatir, enggak akan saya jatuhkan. Aduh, ini fulus ini buat banyak sekalian. Dia berusaha untuk menghindar itu semua, memang sudah niat dari awal, dari dalam. Aku kepin ngaji seperti Bapak. Jangan ngaji, masa gitu? Ya kan enggak mungkin. untuk kali ini, jangan tolong, jangan kali ini. Ngomong itu aja sudah masalah. Kenapa Pak ya, kok kali ini saya waktu sekarang Pak. Ya udah, ikut. Ikut, ayo ikut. Kok marah Bapak ya ke saya ya? Nah. Ayo ikut. Ini kan susah membawa ratusan juta kan lumayan gitu kan. Pak, tasnya bawa. Jangan. Biar mudah Bapak, biar enggak repot nanti nyetirnya sepeda motor. Itu sudah. Ya sudah Bapak. Bawa. Apa Pak ya, kok kayaknya aneh dalamnya ya. Fulus. Itu uang untuk anak infak. Sodako ini. Nah, itu kan jadi repot jadinya kan. Padahal sudah Allah Maha Tahu. Di kolbu antum, di dalam rumah. Ngomong ke istrinya atau ya apa. Mau infak itu ikhlas karena Allah di awal itu, waktu itu. Allah Maha Tahu. Dan kehati-hatian antum misalnya. Ini misalnya tidak seperti itu. Itu Allah Maha Tahu. Maha tahu. Takutnya sum'ah, takutnya riya, takutnya ujub, itu Allah Maha tahu sudah. Nah, ini ya apa kalau sudah seperti itu, kan gitu. Diperangi. Tetap. Diperangi. Makanya para ulama membahas ikhwan. Hukum seorang yang sholat, dia begitu sholat, ikhlas karena Allah. Murni ikhlas. Artinya kan kita gak mungkin menghukumi. Itu urusan dalam kan. Artinya Allah Maha tahu bahwa fulan itu ketika sholat takut. Ya, itu ikhlas karena Allah. Di tengah perjalanan. Entah mertuanya lewat. Entah apa. Dihusuk-husukkan. Ya, dipanjang-panjangkan. Dilama-lamakan sujudnya rukuknya. Demi kelak-kelak. Itu sudah masalah. Cacat. Hanya saja diterima apa enggak sholatnya. Ini kan masalahnya. Iya. Nah, kalau dari awal sudah tidak ikhlas karena Allah, kholas. Itu minggir. Dari awal dia takbir itu sudah tidak ikhlas karena Allah, sudah enggak terima. Nah, kalau yang seperti tadi itu, dibahas oleh para ulama. Nah, sebagian menyatakan kalau ketika takbir untuk ihram dia ikhlas, setelah itu kemudian riya menyelimuti dia sampai selesai. Tidak ada upaya dia untuk memerangi riya tersebut. Sebagian menyatakan yang terima hanya takbiratul ihramnya saja. Nah, sebagian menyatakan semua enggak diterima. Tapi ketika dia muncul riya atau ujub atau sub'ah, ketika itu kemudian diperangi terus muncul lagi seperti itu. Nah, ini pendapat yang cukup kuat, diterima sholatnya dia yang ikhlas saja. Karena dia usaha apa? Memerangi, diperangi, muncul, ingin dilihat, ingin dipuji, perangi, terus, sampai salam. Yang seperti ini, pendapat yang cukup kuat adalah, diterima ketika ikhlas saja. Walaupun yang lain menyatakan ya rusak amalannya gitu loh. Artinya apa? Berat ya ikhwan memang. Apa yang dikatakan subhanahu wa ta'ala. Amalan yang paling berat menimpa diriku adalah niat. Karena selalu berbolak-balik tadi tuh. Nah, syaitan tidak akan membiarkan diri kita. Makanya ketika ikhlas karena Allah, setan mundur. Dan itu sumpahnya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bi'izzatika, kata iblis, la aghwiyannahum ajma'in illa min ibadika minhumul mukhlasin. Demi keagungan kau ya Rabb, iblis, aku akan sesatkan semua hambamu kecuali hambamu yang ikhlas. Itu mundur. Oleh karena itu, maka ikhwati fiddin, a'azan uzakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini, jadikan kita menuntut ilmu ini ikhlas karena Allah gitu loh. Tunduk. Murni hanya tunduk kepada Allah. Ikhlas hanya. Naam. melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan na'am, kemuliaannya besar, tinggi. Misalnya apa? Allah sebutkan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang beriman yang diberi ilmu oleh Allah itu lebih tinggi derajatnya lagi. Nah, dalam ayat ini kata Sa'di rahimahullah wa fi hadhihi al-ayah fadilatul ilm. Naam. Wa anna zinatahu wa thamaratahu at-ta'addub bi adabihi wal 'amal bi muqtadah. Kata Sa'di rahimahullah dalam ayat tadi itu tadi yarfa'illahu alladhina minkum alladhina utul 'ilma darajat. Itu terdapat keutamaan ilmu dan sungguh perhiasan ilmu dan buahnya ilmu itu adalah beradab dengan ilmu tersebut dan mengamalkan tuntutan ilmu tadi. Yang seperti ini terhindar dari dua jalan yang di surat Al-Fatihah tadi. Terhindar dari jalannya Yahudi, maghdub, yang dimurkai oleh Allah, yang diberi ilmu tidak diamalkan, terhindar dari tersesat, dolin, nasoro yang beramal tanpa ilmu. Ini. Ketika dia apa? Naam, diberi ilmu oleh Allah dan diamalkan ilmu tersebut. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa'azakumullah, yang seperti ini, naam, perlu kita ketahui, bahwa keutamaan ilmu itu sesuatu yang wadih, sesuatu yang jelas gamblang, dan sesuatu yang memang jangankan masuk makul di lapangan. Nah, itu sangat-sangat makul di alamnya tadi kenyataan. Sekarang kita tidak berlebih-lebihan dalam memuji Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, cukup para ulama yang memujinya, jangan kita. Memuji dalam pengertian tentang kondisi keilmuan beliau sampai diistilahkan Imam Syekhul Islam di zaman sekarang. Satu aja ini anak kita buktikan di lapangan sekarang. Bagaimana ucapan para ulama tentang beliau sudah? Sampai Syekh Mukbil rahimahullah bilang apa? Kita ini butuh seorang yang berilmu ribuan amsal Syekh bin Baz. Uluf. Seperti Syekh bin Baz. Nah. Ma'ruf di kalangan tulabul ilm atau para ulama tentang naam Syekh bin Baz. Tawaduknya, ibadahnya, yang lainnya makruf. Dermanya ini subhanallah ya kan itu luar biasa beliau. Nah, setelah beliau meninggal itu baru terungkap. Begitu. Amalan beliau atau sedekah dan infaknya beliau yang luar biasa di mancanegara. Nah, iya. Ada salah seorang yang mencuri kisah yang mencuri di rumahnya Syekh bin Baz. Kalau enggak Pakistan, India, lupa anak di antara itu. Ketangkep kan? Dia ngomong orang tuanya sakit mau operasi, enggak punya biaya. Sehingga aku kurang biaya aku untuk membiayai orang tua yang mau operasi yang sakit. Berapa kata Syekh bin Baz? Sekian, sekian, sekian. Terus tiket pulang pergi sekian-sekian. Diberikan. Ini untuk kapan operasi. Ini untuk tiket kamu pulang pergi. Di negara lain. Nah, tiba-tiba ada orang sedih. sedih gitu ya, nangis sedih gitu. Ditanya, kenapa kamu kok sedih hari ini? Iya, orang yang tiap bulan ngasih aku uang meninggal. Siapa itu? Syafin Bas. Syafin Bas. Anu, yang bersih-bersih masjid. Dan masih banyak yang lain. Dia di mancanegara. Siapa yang gak kenal beliau dalam bab derma? Keilmuannya luar biasa. Nah, ya, dan seluruh kaum muslimin secara umum atau khususnya thalabul ilm semua menyatakan rahimahullah. Doakan itu kan. Lah kalau Allah kabulkan rahimahullah, rahimahullah kepada beliau. Nah, sementara kita masuk jannah itu bukan murni amalan kita loh. Tapi dengan apa? Rahmat Allah. Nah. Lah kalau dikabulkan Allah, doa seluruh kaum muslimin dan tulabul ilmu saat dunia loh ini. Qala Syabin Bas rahimahullah. Kan begitu. Kita mendoakan itu. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau. Kemuliaan. Mulia di sisi Allah, mulia di sisi kaum muslimin. Nah, yang anak pernah mendengar ketika beliau menjelang meninggal itu sekitar 7 telepon berdering secara bergantian. Minta fatwa semua. Ini belum selesai jawab. Telepon berikutnya berdering terus. Menjelang meninggalnya. Raja Fahad menyampaikan ke seluruh masyarakat atau perangkat negara. Oh, tidak ada di negeri ini, kata beliau, orang yang paling sedih daripada ana. Kenapa? Karena orang yang selalu menasehati aku meninggal. Begitu. Ahlus Sunnah kan seperti itu. Ketika ada rajanya atau ulil amrin atau penguasa yang salah, kan dinasihati, didatangi. Bukan diumbar di mimbar. Waktu dicerca, na'udzubillah, itu bukan adabnya Islam. Rutin, Syaikh bin Baz. Syaikh bin Utsaimin. Rutin. Ada yang berkaitan dengan melanggar syariat apa, atau urusan umat, negara, datangi. Nasihati. Dan kejadian kalau enggak mau dinasihati, diturunkan. Diturunkan. Acara yang sebelumnya itu. Iya. Dan wibawanya Masya Allah. Beliau. Ma'ruf sudah. Salah satu dari raja waktu itu, ana lupa namanya. Nah, dari raja yang ada itu, ketika itu sakit. Syaikh Bas kalau tidak salah waktu itu, kalau tidak salah umur 18 tahun atau 20 tahun masih. Antara itu. Itu mertamu. Anaknya datang, nemui Syaikh Bas. Ngomong kabinnya, sedang sakit kan di pembaringan, di ranjang. Tamu Syaikh Bas. Syaikh Bas. Nah, antarkan anak ke beliau, ke gerbang. Kata Syaikh bin Baz, ngomong sebentar. Biar Walid, ayah antum, biar di ranjang. Anak muziaroh, biarkan itu. Abi minta supaya dibawa ke sini. Jangan, tetap. Abinya tetap. Antarkan aku untuk menghormati beliau. Ke pintu. Masih sekitar 20 tahunan. Apa itu namanya? Wibawa. Rahimahullah. Rahmatan wasi'ah. Syaikh bin Baz. Yang sekarang sudah ilmunya ya sudah dipakai oleh seluruh dunia. Urusannya dunia. Nah makanya Ikhwati fiddin, a'azani wa a'zakumullah. Coba kita merenung sejenak gitu ya. Tentang diri kita dan anak-anak kita sekarang. Kita yakin bahwa ketika kita diberi rezeki oleh Allah anak yang soleh atau solihah, yakin kita ini senang dan bahagia. Gak ada khilaf bab itu. Gak ada khilaf. Gak perlu didiskusikan, dibahas. Gak perlu. Kenapa? Ya sesuatu yang jelas gak perlu dibahas. Jelas kamu dibahas. Misalnya anjing itu haram atau babi itu haram. Ayo didiskusikan. Gak perlu didiskusikan. Sudah harus minggir. Sapi itu halal, ayam itu halal. Misalnya sembelih. Gak perlu dibahas. Ya kayak gitu. Sudah sekarang. Kita lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u apa? Lahu." Ya enggak? Kalau anak cucu Adam, kalau seorang muslim meninggal, amalannya terputus, kata Rasul. Kecuali tiga hal. Yang terus menerus mengalir pahala tersebut. Tidak terputus. Sodokoh jariah. Yang pertama. Sodokoh jariah adalah sodokoh yang disodokohkan harta yang atau sesuatu yang disodokohkan oleh dia di jalan Allah. Ikhlas karena Allah. Kemudian dia mati. Selama yang disodokohkan tadi itu, sesuatu tadi itu dipakai oleh kaum muslimin, maka pahalanya terus mengalir. Terus gak akan putus. Itu yang pertama. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Atau ilmu yang diambil manfaat dengannya. Yaitu ketika dia hidup, menyebarkan ilmu syar'i, ikhlas karena Allah. Mengajarkan umat, kaum muslimin, muslimat, mengajarkan ilmu. Kemudian dia meninggal, ilmu yang diajarkan itu dan dimanfaatkan, dipakai oleh kaum muslimin atau muslimat, diamalkan pahalanya terus. Sekalipun dia meninggal, terus mengalir. Dan yang ketiga, awwaladin soleh yad'ulahu. Anak yang soleh. Yang mendoakan orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal, dia mendapatkan atau dia memiliki anak yang soleh. Anak yang soleh tersebut mendoakan orang tuanya, itu nyampe, nyambung, terus. Tidak ada khilaf. Gak ada perselisihan, wala ada sesuatu, gak ada. Dengan syarat tadi itu, semua ikhlas karena Allah dan benar. Siapa yang gak bahagia kalau kita memiliki anak yang soleh? Gak ada. Mesti bahagia. Berarti apa ya, ikhwan? Ya, kita harus mendidiknya dengan baik dan benar dan ikhlas. Makanya anak itu aset termahal. Aset termahal kita. Kalau rezeki yang paling afdol adalah ilmu yang bermanfaat, maka harta yang paling mahal ya anak. Anak yang soleh. Maka tiga poin ini. Sodaqoh jariyah, ilmin yuntafa'ubi, waladin soleh. Itu sangat mungkin ada pada seorang. Misal. fulan, anggap namanya Abdullah. Dia menuntut ilmu syar'i dari kecil sampai dewasa. Sampai rumah tangga. Sehingga diberi ilmu oleh Allah dengan sebab hidayah dan taufiknya dan dengan sebab dia menuntut ilmu dari kecil sampai dewasa. Apa kewajiban bagi dia? Ketika orang diberi ilmu oleh Allah, maka wajib dizakati ilmunya. Zakatnya ilmu itu diajarkan. Satu poin. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Dia ajarkan ilmu tersebut. Nah, itu zakat sedekah yang mengalir pahalanya. Satu. Au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang diambil manfaat. Ya diajarkan tadi itu. Kepada umat. Diamalkan oleh umat tersebut. Kholas. Dua. Jadi anak yang soleh. Dengan sebab ilmu yang Allah beri tersebut. Sehingga dia beramal dengan ilmunya. Naam. Jadi anak soleh. Ikhlas karena Allah. Jadi anak soleh. Tiga-tiganya. Siapa yang bahagia ya ikhwan? Siapa yang mulia ya ikhwan? Siapa yang senang ya ikhwan? Siapa? Wahai kaum muslimin, siapa? Ya dirinya sendiri si anak tersebut dan orang tuanya secara otomatis dapat. Li'anal walad min kasbil walid. Karena anak itu merupakan jerih payah orang tua. Nah, di sini perlu kita fahami dan kita camkan ya. Agar kita betul-betul ihtimam, perhatian yang sangat kepada anak-anak kita. Ya afwan, jangan seperti kita. Upaya jauh lebih baik, lebih berilmu dan lebih amalnya lebih kokoh dibanding dengan kita. Nah, generasi nah, di bawah kita ini harus lebih kokoh keilmuannya, amalannya. Kenapa? Fitnah semakin besar. Fitnah semakin besar. Ya. Fitnah semakin besar. Harus kita terus. Nah, upaya mengamalkan. Nah, kembali kepada ucapan Ali bin Abi Thalib tadi itu. Nah, bahwa al-ilmu yahrusuka wa yahrusu malaka, kan begitu. Ilmu itu yang menjaga kamu dan menjaga hartamu, diminis kamu, dibimbing oleh ilmu tersebut. Ibadahnya, zikirnya, cari maisha, semua dibimbing oleh ilmu. Hartanya juga demikian, ayo. Alokasikan ke sini. Siapa yang membimbing? Ilmu. Ke sini, sini, sini. Ini jangan-jangan, ini syirik, jangan. Ini bid'ah, jangan-jangan. Ini maksiat, jangan-jangan. Semua yang membimbing ilmu, yang menjaganya. Ini, ya, ini fisabilillah, ya. Ya, ini, ya. Ini, naam. Ini, ya. Ini, jangan. Jangan. Kita tidak boleh membantu mereka acara-acara yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jangan. Jangan. Ini, waduh, jangan. Maksiat, maksiat. Nah, jangan. Ini. Memusuhi ahlus sunnah. Ini khawarij, jangan-jangan. Ini, ya. Ini semua siapa? Ilmu. Yahrusuka wa yahrusu malak. Menjaga dirimu dan hartamu dijaga, dibimbing oleh ilmu tadi. Wal mal la yahrusuka. Harta enggak bisa menjaga kamu. Ikhwati fiddin. A'azani wa a'azakumullah. Oleh karena itu, maka ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jas. Wasta'in billah. Itu. Semangat engkau. Ayo kita semangat. Naam. Alama yanfauka. Untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi engkau. Semangat. Jangan sampai kalau kita urusan dunia semangatnya luar biasa, urusan ibadah, zikir kepada Allah atau menuntut ilmu lembek, lemah. Jangan. Jangan. Ihris banget. Naam, ala ma yanfa'uka, sesuatu yang bermanfaat ke kamu. Wala ta'jas, jangan melemah. Wasta'in billah, dan mohon, minta tolong kepada Allah. Agar terus semangat dan istiqomah. Di atas al-haq, di atas menuntut ilmu syar'i, di atas amal. Di atas amalan. Dan penuh keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Dan tentunya kalau membahas masalah keutamaan ilmu dan amal, itu ya utuh berhari-hari. Hanya saja mudah-mudahan dari yang singkat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada taufik kepada kita untuk terus-terus ilmu kita tuntut, ilmu syair tersebut terus sampai mati. Sampai mati. Imam Ahmad ketika ditanya, Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, ila mata antaktubal hadith, ya Abu Abdillah, sampai kapan kau menulis hadith, menuntut ilmu hadith, sampai kapan? Ilal mamat. Jawabannya. Bukan ila umri sittin, enggak. Sampai umur 60, enggak. Ilal mamat. Ibnul Mubarak rahimahullah ditanya, sampai kapan kamu menuntut hadis, menuntut ilmu? Minal mihbarah ilal makbarah. Mulai aku bisa mengayunkan tinta sampai aku masuk ke kuburan. Minal mihbarah ilal makbarah. Nah, semangat. Dan terus juga demikian, mohon kepada Allah agar dimudahkan beramal dengan ilmu tersebut. Musta'in billah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.